Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din amma ba'd. Fa ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha untuk mempelajari agama kita yang mulia ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari amalan yang sangat agung ini, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa washiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahum Allah fi man 'inda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan makna dan kandungannya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, dan mencurahkan kepada mereka kasih sayang. Dan para malaikat meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menghadiri majlis ilmu. Disebutkan dalam hadis ini 5 keutamaan. Yang pertama, Allah akan mudahkan masuk surga. Yang kedua, Allah anugerahkan ketenangan batin, ketenteraman jiwa. Yang ketiga, Allah curahkan kasih sayangnya. Dan yang keempat, Allah tugaskan para malaikat khusus untuk menaungi mereka. Bahkan dalam hadis yang lain juga ada malaikat khusus yang menghamparkan sayap-sayapnya untuk mereka, sejak mereka keluar dari rumah sampai mereka kembali dari tempat menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya malaikat benar-benar menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena mereka ridha dengan amalan yang dia lakukan. Dan yang kelima, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, yaitu para malaikat yang paling mulia, para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bahkan itu juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Hadis ini menunjukkan orang itu menjadi baik bergantung pada pemahaman agamanya. Semakin dia pahami agama, maka dirinya makin baik. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak belajar agama, maka dia jauh dari kebaikan. Makin jauh dia dari ilmu agama, makin sedikit kebaikan dalam dirinya. Kalau dia tidak belajar sama sekali, maka tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Sebagaimana kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair." Mafhum hadis ini adalah barang siapa tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari Islam, tidak kaidah-kaidah dasarnya, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia akan diharamkan dari kebaikan. Jadi jemaah sekalian, inilah kebaikan yang Allah tetapkan di muka bumi. Tidak ada yang lain. Seluruh kebaikan Allah letakkan pada ilmu. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Segala macam yang lainnya akan menjadi kebaikan kalau kita di dalam mengamalkannya mengikuti ilmu. Oleh karenanya jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa semua pujian Allah di dalam Al-Quran, semua amalan yang Allah puji, semua orang yang Allah puji, apakah dia seorang nabi atau seorang wali, di dalam Al-Quran, itu sebabnya karena ilmu. Demikian pula sebaliknya, semua celaan Allah di dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang kafir, mencela orang-orang fasik, dan mencela perbuatan-perbuatan dosa mereka. Maka kesimpulannya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, itu adalah buah daripada kebodohan. Jadi kalau kita mau garis besarkan semua pujian dan celaan Allah dalam Al-Quran, semua pujiannya adalah buah dari ilmu. Sedangkan celaan Allah yang Allah cela, hakikatnya adalah buah dari kebodohan. Kebodohan di sini maksudnya kebodohan terhadap ilmu agama. Bukan bodoh tidak pintar matematika, kimia atau fisika. Itu enggak tercela di dalam syariat. Yang tercela adalah yang tidak memahami agama yang mulia ini. Bahkan jemaah sekalian, lebih tercela lagi kalau seseorang pintar dalam urusan dunia, begitu ahli dalam perkara-perkara dunia, tetapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Ini lebih tercela lagi. Karena itu adalah sifat orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia ini, adapun tentang akhirat mereka lalai. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dengan urusan dunia. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang ahli dalam urusan dunia. Ya. Tapi di sini ada lanjutannya. Jangan dibaca sampai situ. Ya. Apa lanjutannya? Pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Ya. Kalau dia hanya pintar dalam urusan dunia, namun di saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat, maka Allah benci orang seperti ini. Artinya apa? Dia lebih mementingkan ilmu dunia. Dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka ini adalah sebab Allah membenci seorang hamba. Tidak terlarang kita mempelajari ilmu dunia. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah dalam mempelajari ilmu dunia. Tetapi jemaah sekalian, jangan sampai gara-gara itu, gara-gara kita sibuk dengan urusan ilmu dunia, lalu kita lupa dengan ilmu yang sebenarnya wajib atas kita, yaitu ilmu agama. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang Allah benci, ahli dalam urusan dunia, tapi pada saat yang sama tidak memahami urusan agama. Ya, subhanallah, itu tidak sedikit. Sudah sarjana, tapi cara wudhu yang benar saja dia tidak tahu. Cara sholat yang benar dia tidak paham. Ya. Dan yang paling terpenting jamaah sekalian adalah bagaimana akidah yang benar. Terutama akidah tauhid. Inilah pentingnya kita sekarang insyaallah ta'ala mempelajari akidah. Karena akidah adalah ilmu yang paling penting dipelajari dalam agama Islam. Sebab akidah adalah pondasi agama kita. Terutama akidah tauhid. Barang siapa yang tauhidnya terkotori oleh kesyirikan, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La'in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin." Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, andai seseorang rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, tapi dia masih melakukan kesyirikan, amalannya terhapus. Disinilah pentingnya mempelajari akidah yang benar, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Dan bisa juga penyimpangan akidahnya tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, amalannya mungkin diterima oleh Allah, tetapi sangat kurang nilainya. Nilainya menjadi berkurang. Ya. Sebagai contoh jemaah sekalian, satu kelompok sesat yang memiliki akidah yang menyimpang, yang pertama muncul di dalam Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, golongan ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Inilah golongan sesat pertama dalam Islam dan akan terus bertahan sampai hari kiamat. Bahkan kaum muslimin akan menumpas mereka. Tetapi mereka terus bermunculan. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan itu lebih dari 20 kali. Setiap kali ditumpas, muncul lagi. Setiap kali ditumpas, muncul lagi. 20 kali diulang oleh Nabi SAW. Sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Itulah golongan Khawarij. Jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah Khawarij, melihat ibadah mereka, sungguh sangat menakjubkan. Luar biasa ibadah mereka. Ya, mungkin enggak ada kita di zaman ini yang bisa menandingi mereka. Luar biasa ibadah mereka. Ya. Sampai-sampai mereka dijuluki Al-Qurra. Al-Qurra artinya para penghafal Quran. Kalau sekarang disebut Al-Qurra mungkin hanya pembaca Quran, qari. Kalau dulu Al-Qurra itu penghafal Quran. Kalau sudah disebut Al-Hafiz berarti hafal hadis. Sudah ribuan hadis dia hafal. Sekarang zaman sudah berubah. Kalau orang sebut Al-Hafiz berarti penghafal Quran. Ya, walaupun dia enggak paham apa yang dia hafalkan. Kalau dulu tidak, disebut Al-Hafiz dia sudah hafal ribuan hadis. Yang dijuluki Al-Qurra adalah orang-orang Khawarij dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Mereka itu para penghafal Al-Quran. Dan jemaah sekalian, yang lebih hebat lagi, mereka bukan sekedar menghafal Al-Quran begitu saja, tetapi mereka baca Al-Quran itu di dalam solat malam mereka yang panjang. Iya, ini enggak main-main. Hafal Quran dan dibaca dalam solat malam mereka. Dan di siang hari mereka rajin berpuasa. Itulah golongan sesat yang pertama muncul. Ini jemaah sekalian, pentingnya kita belajar akidah. Orang kalau tidak tahu akidah yang benar, dia akan mudah tertipu dengan penampilan. Masya Allah, sudah dipanggil Habib, Kiai, Ustaz, ya. Dia pimpinan pergerakan Islam. Padahal kalau dibandingkan dengan orang-orang Khawarij, mereka enggak ada apa-apanya ibadahnya. Enggak ada apa-apanya. Ya. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penamaan. Apalagi sekarang. Sekarang ini era pencitraan media. Ya. Hati-hati. Jangan tertipu dengan pencitraan. Nabi SAW bahkan telah mengabarkan hal ini di masa hidup beliau sebelum kemunculan Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Subhanallah. Ini dikatakan kepada siapa? Kepada para sahabat. Sahabat kita baca dalam sirah mereka juga ahli-ahli ibadah. Rajin sholat malam, rajin berpuasa, berjihad. Tetapi Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa sedikit sholat kalian. Demikian pula puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa sedikit dibandingkan puasa mereka. Maksudnya dari segi kuantitasnya. Adapun dari segi kualitas, tidak ada yang bisa melampaui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga karena akidah yang benar, iman yang benar. Kita tidak bisa melampaui para sahabat karena kekuatan iman mereka. Walaupun kita bisa beribadah lebih banyak dari mereka. Contohnya kita punya uang banyak, kita bisa infakkan mungkin lebih banyak dari para sahabat. Tapi dari segi nilainya jemaah sekalian, tidak akan menyamai apalagi melampaui para sahabat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Walau anna ahadakum anfaka mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabatku. Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan sahabat. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi jumlah, kalian akan menganggap remeh solat kalian dan puasa kalian dibanding solat dan puasa mereka. Ini golongan sesat yang pertama muncul dalam Islam. Dan tidak ada golongan sesat yang lebih banyak diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Khawarij. Tidak ada. Kalau antum lihat hadis-hadis tentang Khawarij, itu sungguh luar biasa sangat banyaknya. Padahal belum muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sudah memperingatkan dalam hadis yang sangat banyak. Ternyata jemaah sekalian, mereka ahli ibadah. Rajin beribadah. Rajin sholat, rajin puasa. Apa? Kalau begitu, apa yang membuat mereka dicela, dicerca dan disesatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Karena jemaah sekalian, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, tidak mengikuti metode beragamanya dan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga amal ibadah mereka yang begitu banyak tersebut menjadi kurang berarti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang mereka, kilaun nar syarru qabla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Ini jemaah sekalian, pentingnya mempelajari akidah. Sebab ibadah mereka tanpa akidah yang benar menjadi tidak berarti. Padahal ibadah mereka luar biasa. Jadi akidah adalah pondasi amalan. Percuma kita belajar berbagai macam bentuk amalan yang baik, tapi kita tidak memperbaiki akidah kita, amalan kita akan menjadi rusak. Ya. Inilah kaum Khawarij. Ahli ibadah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Na'udzubillah. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari akidah agar amalan kita menjadi baik. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, pentingnya kita mempelajari akidah yang benar agar kita tidak terjerumus di dalam penyimpangan, di dalam kesesatan, dan tidak gampang terpengaruh, terutama di era sekarang ini, di era medsos, di era media, begitu mudahnya sampai kepada kita ucapan-ucapan golongan yang menyimpang. Jangankan orang yang belum belajar akidah yang benar, seringkali orang yang sudah belajar akidah yang benar, sudah paham, kenyataannya bisa terpengaruh. Bahkan jemaah sekalian, ada orang yang sudah dipanggil ustaz, sudah dikenal sebagai seorang ustaz ahlu sunnah, di medsos berteman dengan orang-orang yang berpaham Khawarij, ternyata bisa terpengaruh. Ya. Bisa terpengaruh. Ada jemaah sekalian, contohnya di hari-hari ini, luar biasa pengaruh kesesatan. Jangankan orang yang belum belajar, yang sudah belajar saja bisa terpengaruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena hati manusia itu lemah, dan setan menunggu-nunggu untuk menjerumuskannya dalam kesesatan. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin la yahqiha li julasaihi la yuqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, janganlah dia ceritakan ke teman-teman duduknya, agar dia tidak memasukkan bid'ah itu di dalam hati mereka. Ini pesan beliau kepada murid-murid beliau dari generasi salaf dahulu yang sudah mendalami akidah ahlu sunnah, tapi beliau masih takut kalau mereka mendengarkan perbuatan bid'ah akan masuk di hati. Setelah masuk di hati, keluarnya susah. Walaupun dia belajar, tapi bid'ahnya sudah bercokol kuat di dalam hatinya, susah keluarnya. Enggak masuk-masuk ilmu, karena ada syubhat yang menghalangi. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa." Kebanyakan ulama salaf memberikan peringatan keras untuk tidak mendengarkan ucapan orang yang sesat atau orang yang melontarkan pemikiran sesat, jangan didengarkan. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jamaah sekalian, bagaimana dengan hari ini? Dulu Imam Tawus bin Kaisan, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, ketika ada orang sesat lewat, dia tutup telinga, takut jangan sampai orang itu berbicara dan dia mendengarkan. Dan dia perintahkan anaknya, tutup telingamu, jangan dengarkan satupun apa yang dia katakan. Ini imam besar ahlu sunnah di masanya, imam generasi tabi'in, takut tersesat. Ya, bagaimana lagi dengan hari ini jamaah sekalian? Begitu mudahnya kita buka Facebook, buka WhatsApp, orang ngirim broadcast berisi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Tentu kita sangat butuh untuk membentengi diri kita, jangan sampai tersesat. Jemaah sekalian, sekali lagi, sekarang ada contohnya, bukan tidak ada. Kawan-kawan kita dulu sudah dipanggil ustadz mengajar ke sana kemari, mengajarkan akidah salaf, mengajarkan kitab tauhid, mengajarkan akidah ahlu sunnah. Di Facebook bergaul dengan orang-orang khawarij, terpengaruh jemaah sekalian, terpengaruh. Subhanallah. Apalagi orang yang belum belajar sama sekali. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Dahulu juga sudah pernah ada orang-orang yang tadinya sudah termasuk golongan ahli hadis, ulama ahlu sunnah, bergaul dengan orang yang sesat menjadi menyimpang. Ya, seperti dalam biografi Imran bin Hittan, beliau adalah ulama ahlu sunnah tadinya, kemudian menikah dengan seorang wanita khawarij. Apa tujuannya? Mau menyadarkan wanita itu. Ya, ternyata dia yang terpengaruh. Dan dia sempat menulis puisi ujian kepada orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal dia tadinya ulama ahlu sunnah. Ya. Demikian pula dalam biografi Ar-Rawandi. Ar-Rawandi ini seorang tokoh yang sangat sesat. Padahal tadinya termasuk dalam jejeran ulama ahlu sunnah. Kenapa jemaah sekalian? Karena suka berdebat dengan ahlul bid'ah, akhirnya dia dapat lawan yang bisa mematahkan hujahnya, dia terpengaruh. Makanya jemaah sekalian, kebenaran itu bukan milik orang yang menang debat. Dan perdebatan pada dasarnya dalam Islam tercela, tidak terpuji, kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kita belajar untuk membentengi diri kita dari kesesatan, terutama di masa ini, di era medsos. Dan lebih-lebih lagi di masa ketika kaum muslimin menghadapi fitnah, yaitu menghadapi persoalan besar. Itu tidak sedikit orang yang terjerumus di situ. Ketika kaum muslimin menghadapi persoalan besar, tidak sedikit orang yang terjerumus. Contohnya jemaah sekalian, menghadapi penguasa yang sangat-sangat zalim. Tidak sedikit orang-orang yang sudah tahu manhaj ahlu sunnah seperti apa, tapi ilmunya kalah dengan emosinya. Kalah ilmunya dengan emosinya. Pada akhirnya dia pun menempuh jalan orang-orang yang menyimpang. Dan jemaah sekalian, ini juga bukan hal yang baru. Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhumah, putranya Abu Bakar. Ini putranya Abu Bakar, gak main-main. Disebutkan beliau sempat terpengaruh dengan orang-orang yang melakukan demo terhadap Utsman, walaupun beliau akhirnya menyesal dan bertobat. Ya. Tapi jemaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran. Kalau seorang sekelas beliau saja bisa terpengaruh, apalagi kita. Terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa ketika kita menghadapi persoalan besar, di antaranya kezaliman penguasa. Seringkali orang-orang kalah dengan emosinya. Ilmunya bisa dikalahkan. Makanya jemaah sekalian, termasuk prinsip dasar Ahlus Sunnah di masa-masa fitnah adalah merujuk kepada ulama besar. Bukan sekedar ulama, tapi ulama besar. Siapa yang maksud ulama besar? Ulama yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Kenapa? Apa hikmahnya di situ? Hikmahnya karena anak muda sering kalah sama emosinya. Dan orang tua lebih bertakwa pada umumnya, sehingga lebih mendapatkan taufik kepada kebenaran. Lupa mereka dengan manhaj ini. Lalu mereka mencari fatwa pada ulama-ulama yang masih muda. Keluarlah fatwa perlawanan kepada pemerintah yang zalim. Itu mereka ikuti. Ketika ditegur, alasannya ada fatwa ulama. Padahal ulama-ulama besar tidak ada yang mengizinkan. Ya. Ini jemaah sekalian, pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, agar apabila datang kepada kita syubhat, fitnah, goncangan dalam akidah, kita bisa bertahan kokoh dalam akidah yang sahih. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa kita harus belajar akidah? Demikian pula jemaah sekalian, kenapa penting sekali kita belajar akidah? Ada sebuah contoh dalam sejarah para imam salaf dahulu. Seorang alim yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hai. Beliau ini adalah ahli hadis. Bahkan para ulama menyebutkan hafalannya sama dengan Sufyan Ats-Tsauri yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri gelarnya adalah Amirul Mukminin fil hadis. Al-Hasan bin Saleh dari segi kekuatan hafalan sama, bahkan ada yang mengatakan dia lebih daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan bukan hanya itu jemaah sekalian, dia juga ahli fikih. Bukan sekedar dia hafal hadis, tapi dia paham fikihnya. Ahli fikih. Dan juga dia ahli ibadah. Malam-malamnya dihabiskan dengan sholat malam. siangnya dengan puasa. Dan dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat tentang azab Allah, dia sampai pingsan karena saking takut. Dan jangan tanyakan kepadanya hadis-hadis tentang kematian. Dia enggak bisa meriwayatkan karena apa? Dia akan pingsan. Saking takutnya kepada Allah. Luar biasa. Mungkin enggak ada orang di masa ini yang seperti dia. Ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah, luar biasa. Tapi jemaah sekalian, imam-imam besar ahlu sunnah di masanya melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Apa sebabnya? Ternyata hanya karena satu kesalahan. Dia ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah, tapi ulama-ulama besar di masanya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lainnya melarang kaum muslimin belajar kepadanya. Disuruh menjauh. Bahkan Imam Hammad rahimahullah sengaja duduk di masjid untuk khusus memperingatkan manusia jangan dekati dia. Jangan dekati dia. Apa masalahnya jemaah sekalian? Kalau sekarang orang yang melakukan ini nanti dibilang apa? Ya. Dijuluki kamu keras, kamu ekstrim, kamu enggak menghormati ulama. Padahal ini yang terjadi dahulu. Imam-imam besar ahlus sunnah melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Apa masalahnya? Masalahnya cuma satu kesalahan. Gara-gara satu kesalahan. Tapi berat. Ini masalahnya. Satu kesalahan tapi berat. Kenapa berat? Karena terkait dengan akidah. Apakah sampai dia kafir musyrik? Tidak. Dia memiliki akidah boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang zalim. Hanya gara-gara itu. Ulama-ulama besar ahlu sunnah di masanya melarang kaum muslimin mendekati dia. Hanya gara-gara itu. Artinya apa jemaah sekalian? Persoalan akidah ini serius dalam Islam. Gak boleh menyimpang satupun. Oleh karenanya, ada kategori penyimpangan. Walaupun seorang melakukannya, dia gak bisa kita sebut ahlul bid'ah. Gak bisa kita sebut dia ahlul bid'ah. Iya. Ini banyak ahlu sunnah juga belum bisa membedakan mana penyimpangan yang dia itu gak bisa disebut sebagai ahlu sunnah lagi. Ada satu penyimpangan, satu saja, walaupun hanya satu, tapi dia bisa disebut musyrik kafir atau disebut ahlu bid'ah. Maka inilah pentingnya kita belajar supaya kita bisa mengenal berbagai macam penyimpangan tersebut dan menjauhinya. Ya. Contohnya orang yang misalkan dia berdoa kepada selain Allah, enggak ada gunanya semua kebaikan yang dia kerjakan. Penyimpangannya hanya satu itu. Tetapi hanya dengan sebab itu saja dia bisa disebut musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Ada orang yang setiap hari minum khamar. Setiap hari. Dia juga berzina. Makan riba, tapi enggak bisa kita sebut dia kafir. Karena yang dia lakukan bukan dosa kekafiran. Orang yang berdoa kepada selain Allah, walaupun dia rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa, semua amal ibadah dia kerjakan, tidak ada kesalahannya kecuali satu. Dia berdoa kepada selain Allah. Itu pun dia lakukan sudah 50 tahun yang lalu, tapi dia belum pernah tobat. Maka dia adalah musyrik kafir. Jadi penyimpangan itu bertingkat-tingkat. Ya. Demikian pula bid'ah. Ulama menjelaskan, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah, apabila bid'ahnya itu di dalam usul agama. Dalam prinsip agama. Ya. Contohnya bid'ah khawarij, bid'ahnya syiah, mu'tazilah, qadariyah, dan yang semisalnya. Ya. Artinya kalau bid'ahnya tidak sampai di situ, enggak bisa kita sebut dia ahlul bid'ah. Iya. Inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar. Dan masih banyak jemaah sekalian sisi pandang yang menunjukkan betapa penting kita mempelajari akidah yang benar. Iya. Oleh karena itu insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas secara ringkas akidah Imam Al-Bukhari. Salah seorang imam besar Ahlus Sunnah dan mungkin semua kelompok muslim, semua kelompok yang paling sesat sekalipun mengakui Imam Al-Bukhari sebagai Imam Ahlus Sunnah. Buktinya apa? Mereka pakai hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Kecuali sedikit saja yang betul-betul sesat seperti golongan Syiah. Golongan Syiah semua hadis Ahlus Sunnah tidak ada yang mereka pakai. Bukan hanya hadis, Al-Qur'annya Ahlus Sunnah mereka tidak pakai. Kalau kita ketemu orang Syiah berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu sedang takiyah namanya. Takiyah itu artinya apa? Berdusta, pura-pura muslim. Padahal dia sebenarnya enggak beriman dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena apa? Karena mereka meyakini mereka punya Al-Qur'an sendiri. Namanya Mushaf Fatimah. Kata mereka, 3 kali lebih besar daripada Al-Qur'an kita. Dan satu huruf pun enggak ada yang sama. Bagaimana mau sama? Mereka pakai bahasa Persia. Ya. Tapi Al-Qur'an itu belum ada. Nanti muncul bersama Imam Mahdi mereka. Imam Mahdinya lagi masuk di sebuah got, belum keluar-keluar. Ya. Tapi filmnya sudah ada, mereka buat. Ya. Itu kata mereka. Demikian pula hadis Ahlus Sunnah semuanya. Hadis yang diriwayatkan Imam-imam Ahlus Sunnah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad dan seterusnya, tidak ada yang mereka pakai. Kalau mereka pakai, 2 kemungkinan. Pertama sedang takiyah, yang kedua sekedar ingin menguatkan mazhabnya. Dia cari hadis-hadis yang kelihatannya mendukung penyimpangan mereka. Ya. Jadi hampir semuanya golongan-golongan juga mengakui Imam Al-Bukhari sebagai Imam Ahlus Sunnah. Dengan bukti mereka menggunakan hadis riwayat Bukhari. Bahkan umumnya mengakui hadis Bukhari yang paling sahih. Iya. Dan mereka mengenal ilmu, keutamaan dan kesolehan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi sangat tepat kalau kita pilih Imam Al-Bukhari, buku beliau yang menjelaskan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau adalah seorang imam besar kaum muslimin dan sedikit kaum muslimin yang menolak beliau, pada umumnya menerima beliau. Iya. Jadi mungkin kita tidak berpanjang lebar membahas biografi beliau karena Imam Bukhari seorang yang sudah sangat dikenal oleh umat Islam. Kita semua sudah kenal insyaallah taala beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tapi mungkin ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari biografi beliau. Beliau itu bukan orang Arab. Iya. Beliau dari keturunan Persia, tapi besarnya di Bukhara. Mungkin sekarang disebut Bukhares atau gimana cara bacanya. Iya. Yaitu negeri-negeri yang dulu di bawah jajahan Uni Soviet, dulu masuk dalam negara Uni Soviet, tapi sekarang sudah merdeka, alhamdulillah. Ya. Dan dulu negeri muslim. Sampai hari ini pun alhamdulillah masih menjadi negeri muslim. Seperti negeri-negeri Kazakhstan, Tajikistan dan yang sekitarnya. Dari situ beliau berasal. Maksudnya beliau besar di situ, tapi beliau aslinya keturunan Persia. Ya, kakek beliau berhijrah ke sana. Jadi beliau tumbuh di situ. Kenapa bisa jadi ulama besar Ahlus Sunnah? Bukan orang Arab. Dari kecil enggak berbahasa Arab. Tapi hadisnya yang paling sahih. Demikian pula Imam Muslim asalnya dari Naisabur. Abu Dawud dari Sijistan. At-Tirmidzi dari Turmud. An-Nasa'i dari Nasa. Ini imam-imam besar kutubus sittah mayoritasnya bukan orang Arab, bukan bahasa ibunya bahasa Arab. Tapi kok kenapa mereka yang hadis-hadisnya malah yang paling banyak dipakai oleh umat Islam sekarang? Ini pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana kesungguhan para ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Ya, dan agama ini bukan milik orang Arab. Ya. Demikian pula orang-orang ulama-ulama dari India, dari Pakistan itu sangat banyak. Ya, walaupun mereka tidak berbahasa Arab pada apa namanya masa kecilnya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Orang yang tidak berbahasa Arab pun kalau dia belajar maka dia bisa sama dengan orang-orang Arab, bahkan dia bisa menjadi ulama. Ya. Dan di dalam kitab ini juga insyaallah taala kita bisa memetik bagaimana perjalanan Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu. Baik, kita langsung masuk saja karena waktu kita terbatas. Kita ada kurang lebih 8 atau kalau kita rinci sampai 10 poin. Jadi enggak banyak sebenarnya. Kitab Aqidah Al-Bukhari kurang lebih 10 poin. Pembahasan akidah. Ya. Insyaallah taala kita akan bahas secara ringkas. Mudah-mudahan selesai dalam beberapa sesi sampai terakhir ba'da isya insyaallah taala. Baik. Kita ambil kitab ini dari penyebutan Imam Al-Lalika'i rahimahullah ta'ala dalam kitab besar beliau yang menampung akidah para imam ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya Imam Al-Lalika'i. Di situ beliau menyebutkan riwayat-riwayat akidah para imam. Maka inilah diantaranya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Al-Lalika'i rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'ati minas salaf alladhina rawa anhum. Inilah akidah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang beliau riwayatkan dari jamaah para ulama salaf. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Kita baca insyaallah taala sanad kitab ini. Langsung kita terjemahkan saja. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi. Qala, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salimah. Qala, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari bisyash yaqul. Aku mendengarkan Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari di negeri Syash mengatakan sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yaqul. Aku mendengarkan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata. Ini sekilas sanad kitab ini dari Imam Al-Lalika'i sampai kepada Imam Al-Bukhari. Apa kata Al-Bukhari? Lakitu aktsara min alfi rajulin min ahli al-ilmi ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Aku telah berguru kepada lebih dari 1000 orang guru, 1000 orang ulama, yaitu ulama Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir. Jemaah sekalian, ini gurunya Imam Al-Bukhari, lebih dari 1000 orang guru. Demikian para ulama menuntut ilmu dahulu, menemui banyak guru. agar bisa memahami ilmu ini, menguasai ilmu ini. Dan juga bukan hanya di satu kota, berkeliling dunia untuk bisa bertemu dengan para guru tersebut. Dan subhanallah, apa yang dilakukan para ulama dahulu mungkin kita gak bisa lagi melakukannya sekarang. Ya, kita sudah Allah mudahkan. Dahulu mereka untuk menemui para ulama dengan berjalan kaki atau menaiki kuda, menaiki unta, ini luar biasa perjuangan. Ya. Laqituhum karrat, aku bertemu mereka sering kali, banyak kali. Jadi bukan sekali datang di majelis, tidak, berkali-kali, sampai betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan ulama tersebut. Qarnan ba'da qarnin, thumma qarnan ba'da qarnin. Aku temui mereka dari satu masa ke masa yang lain, kemudian dari satu masa ke masa yang lain. Artinya beliau bolak-balik. Ya, misalkan tahun ini datang ke Makkah, tahun depan datang lagi ke Makkah, terus seperti itu. Adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu akthar min 46 sana. Aku bertemu mereka dan mereka masih tersebar sejak 46 tahun. Ini adalah masa di mana Imam Al-Bukhari menuntut ilmu. 46 tahun jemaah sekalian. Ya. Enggak main-main. Para ulama dahulu menuntut ilmu 46 tahun. Imam Al-Bukhari 46 tahun meninggalkan negerinya. Subhanallah. Untuk apa? Untuk berkeliling. Kata beliau, Ahlus Syam wa Misr wal Jazirah marratain. Aku berguru kepada ulama negeri Syam, Mesir dan Jazirah sebanyak 2 kali. Wal Basra 4 marrat. Di Basra aku datang sebanyak 4 kali. Fi sinina zawi adad, dalam beberapa tahun. Wa bil Hijaz 6 aqwam. Sedangkan di Hijaz selama 6 tahun. Wala uhsi kam dakhaltul Kufah wa Baghdad. Dan saya tidak bisa hitung lagi berapa kali saya datang ke Kufah dan Baghdad ma'a muhaddithi ahli Khurasan, bersama ahli hadis negeri Khurasan. Ini singkat perjalanan Imam Al-Bukhari bertahun-tahun, enggak main-main, keliling dunia. Iya. Kemudian beliau mulai menyebutkan nama-nama guru-gurunya satu persatu. Insyaallah kita sebutkan secara ringkas. Kata beliau di antaranya ulama negeri Khurasan, Al-Makki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Husain bin Syaqiq, Qutaibah bin Sa'id, Syihab bin Mu'ammar. Ulama negeri Syam, jadi di sini beliau menyebutkan guru-gurunya. Tapi hanya contoh saja. Kalau kita sebutkan semuanya, 1000 orang. Ya, enggak cukup waktu. Dan beliau juga hanya sebutkan contoh beberapa. Dan beliau sebutkan yang paling terkenal. Di negeri Syam, beliau belajar kepada Muhammad bin Yusuf Al-Qiryabi, Abu Mushir, Abdul A'la bin Mushir, Abdul Mughira, Abdul Quddus bin Al-Hajjaj, Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi, dan selainnya, kata beliau. Di Mesir, beliau bertemu Yahya bin Bukair, Abu Saleh, penulisnya Al-Layth bin Sa'ad, kemudian Sa'id bin Abi Maryam, Asbab bin Al-Farj, dan Nu'aib bin Hammad. Di Mekah, beliau belajar kepada Abdullah bin Yazid Al-Mukri, Al-Humaydi, Sulaiman bin Harab, Qadi Mekah ketika itu, Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Di Madinah, beliau belajar kepada Ismail bin Abi Uwais, Mutarrif bin Abdullah, Abdullah bin Nafi Az-Zubairi, Ahmad bin Abi Bakar, Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, dan Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami. Di Basra, beliau berjumpa dengan Abu Asim Ad-Dohad bin Makhlad Al-Shaybani, Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, Al-Hajjaj bin Al-Minhal, Ali bin Abdillah bin Ja'far Al-Madini, Ali bin Madini. Di Kufah, Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukay, Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qabisa bin Uqbah, Ibnu Numair, Abdullah dan Utsman, keduanya adalah putra Abu Syaibah. Di Baghdad, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar, Abu Khaisamah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Di Jazirah, beliau bertemu Amr bin Khalid Al-Harrani. Di Wasit, Amr bin Aun dan Asim bin Ali bin Asim. Di Maru, beliau bertemu dengan Sadaqah bin Al-Fadl dan Ishaq bin Ibrahim Al-Handali. Kata beliau terakhir, waktafaina bitasmiyati ha'ula kay yakuna mukhtasara. Kita cukupkan penyebutan nama-nama ulama tersebut supaya risalah ini menjadi ringkas. Wa alla yatula dzalik, dan tidak panjang. Kemudian beliau berikan kesimpulan, apa yang beliau pelajari lebih dari 1000 orang guru. Jadi subhanallah jemaah sekalian, betul-betul kita dibantu. Ini beliau berikan kesimpulan kepada kita setelah mempelajari dari lebih dari 1000 orang guru, yang mungkin kita gak bisa lakukan. Tapi kita seperti bertemu dengan 1000 orang guru tersebut. Sebab ini kesimpulannya. Ini kesimpulan pelajaran dari lebih dari 1000 orang guru. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan bagi kita. Apa kata beliau? Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya. Aku tidak melihat seorang pun dari 1000 orang, dari lebih dari 1000 orang guru tersebut, yang berbeda pendapat di dalam pokok-pokok akidah berikut ini. Jadi jemaah sekalian, yang sedang kita bicarakan adalah akidah yang disepakati oleh semua gurunya Imam Bukhari. Enggak ada perbedaan pendapat, bayangkan jemaah sekalian. Ya, kita saja di sini hanya beberapa orang, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Tapi ini lebih dari 1000 orang guru, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan ini juga yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari adalah kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik guru Imam Bukhari maupun yang beliau belum sempat bertemu dengannya. Jadi inilah persoalan akidah jemaah sekalian. Persoalan yang disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena enggak ada toleransi. Enggak ada toleransi di sini untuk orang berbeda pendapat. Beda dengan umumnya. Umumnya masalah-masalah fikih, ulama bertoleran dalam perbedaan pendapat yang terikat dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam berbeda pendapat. Tapi dalam masalah-masalah akidah tidak ada toleransi untuk berbeda pendapat. Iya. Jadi ini pentingnya kita pelajari akidah supaya kita tahu inilah akidah yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Insyaallah taala kita akan menyebutkan satu persatu sampai 10 poin akidah yang disebutkan Imam Al-Bukhari di sini. Bagian yang pertama. Kata beliau rahimahullah, an-nadin qaulun wa fi'lun. Bahwasannya agama itu mencakup ucapan dan perbuatan. Wadzalika liqaulillahi ta'ala. Dan hal itu berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya dan berpaling dari kesyirikan. Hunafa artinya berpaling dari kesyirikan. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Inilah jemaah sekalian pembahasan yang pertama tentang cakupan keimanan. Ini judul pembahasan yang pertama, cakupan keimanan. Ya. Ini dalam riwayat Al-Lalikai. Namun di dalam riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari lebih lengkap lagi ucapan Imam Al-Bukhari. Kata beliau, lakitu akthara min alfi rajulin minal ulama bil amsar fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif annal iman qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Aku telah berguru kepada lebih dari 1000 orang guru di berbagai negeri, maka aku tidak mendapati seorang pun dari mereka yang berbeda pendapat bahwa iman mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini lafaz dari Fathul Bari, diriwayatkan Imam Ibnu Hajar. Ya. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita yang pertama tentang cakupan makna keimanan. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan Imam Al-Bukhari bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Mencakup ucapan dan perbuatan. Ya. Jamaah sekalian, secara garis besarnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua ungkapan tentang keimanan. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan Imam Al-Bukhari, iman itu adalah mencakup ucapan dan perbuatan. Yang kedua, sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan lebih detail lagi bahwa iman itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Iman itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Iya. Sebagai contoh, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usulul Iman, wa a'taqidu annal iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janani. Aku meyakini bahwa iman itu adalah ucapan lisan, amalan anggota tubuh, dan keyakinan hati. Jadi ini secara garis besar dua ungkapan para ulama. Pertama, iman itu ucapan dan perbuatan. Yang lain mengatakan iman itu ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh, dan keyakinan hati. Jemaah sekalian, ketahuilah dua ungkapan ini tidak berbeda, sama, maknanya sama. Kenapa? Karena ulama yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan itu sudah mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan hati. Kemudian amalan itu sudah mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh. Iya. Amalan hati dan amalan anggota tubuh. Jadi sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Hanya saja yang kedua itu mungkin lebih terperinci. Namun harus dipahami, ulama yang mengatakan bahwa iman itu hanya disebut ucapan dan perbuatan, itu sudah mencakup ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati dan amalan lisan atau amalan anggota tubuh. Ya, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-din wal iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jamari wal jawari. Dan termasuk prinsip ahlu sunnah, kata beliau, bahwa agama dan iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Maksudnya ucapan hati dan lisan, kemudian amalan hati, amalan lisan, dan anggota tubuh. Wa annal iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan keimanan. Saya tambahkan satu lagi nukilan disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Sami'tu Ma'maran wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Malik ibn Anas wa ibn Jurayj wa Sufyan ibn Uyainah yaqulun al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata beliau, aku mendengar Ma'mar, Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibn Jurayj, Sufyan bin Uyainah, semuanya juga mengatakan hal yang sama, iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ya, Imam Katsir rahimahullah juga mengatakan qad hakka Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, dan tidak satu orang saja dari ulama salaf telah menukil kesepakatan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Iya. Jemaah sekalian, sampai di sini kita telah menyebutkan akidah Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Malik, Ats-Tsauri, ternyata semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi sudah kita sebutkan, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semuanya sepakat. Sekarang kita tutup dengan ucapan ahlu ulama ahlu sunnah di masa ini. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala berkata, "Wa yadkhulu fil iman billah i'tiqadun annal iman qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah." Dan termasuk beriman kepada Allah adalah seorang meyakini iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, sama persis, tidak ada perbedaan akidah ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai hari ini. Ya, jadi kita bukan mempelajari sesuatu yang baru. Sekarang kita ingin kembali kepada dasar agama yang sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Ya. Adapun dalil yang disebutkan Imam Al-Bukhari, satu ayat di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, perintah yang paling agung. Perintah beribadah hanya kepada Allah, namun bukan sekedar beribadah, tetapi memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Hunafa. Hunafa itu artinya berpaling dari kesyirikan. Karena orang yang melakukan syirik, percuma saja amal ibadah yang dia kerjakan. Allah menyatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Nah, lanjutan ayatnya, "Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. "Wa dzalika dinul qayyimah." Dan itulah agama yang lurus. Yakni keimanan yang lurus. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, iman itu mencakup amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Ya. Karena tauhid itu amalan hati. Demikian pula salat. Salat mencakup amalan hati, mencakup amalan lisan, juga mencakup amalan anggota tubuh. Dan zakat adalah amalan anggota tubuh serta harta, ibadah harta. Jadi semua tercakup di dalam keimanan. Semua tercakup di dalam keimanan. Iya. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan tentang salat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak sedikit pun menyia-nyiakan amalan kalian. Ya. Apa maksud amalan di sini? Maksudnya adalah salat. Maksud amalan di sini adalah salat. Ya. Ayat ini sedang berbicara tentang salatnya kaum muslimin ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Ini sempat kiblat dirubah menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah mengatakan solat kalian ketika masih menghadap ke sana itu tidak akan disia-siakan. Jadi ayat ini dengan tegas menyebutkan solat sebagai amalan Allah namakan sebagai keimanan. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi cabangnya adalah syahadat la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan duri dari jalan, dan malu itu bagian dari keimanan. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan iman mencakup bukan hanya keyakinan tetapi perbuatan dan juga ucapan lisan. Iya. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat tentang pertambahan dan pengurangan iman. Ya, di antaranya Allah mengatakan di dalam surat Al-Fath ayat ke-4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan imannya yang sudah ada terlebih dahulu. Ya. Dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu Allah tambahkan lagi hidayah kepada mereka. Iya. Lalu jemaah sekalian, dengan apa iman itu bertambah dan karena apa iman itu berkurang? Secara garis besar ulama menjelaskan iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah karena kita melakukan ketaatan dan berkurang karena kita melakukan dosa. Ya, namun di sini insyaallah kita akan sebutkan secara ringkas sebab-sebab yang bisa menambah keimanan dan sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan. Setelah kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang, bahkan bisa hilang, bisa hancur, musnah. Ya. Maka kalau begitu kita punya kewajiban menjaga iman kita jangan sampai berkurang dan meningkatkan iman kita agar bertambah. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'alau nazdad imanan, kemarilah kalian, kita akan menambah iman. Ibnu Mas'ud juga berkata, ijlisu bina nazdad imanan, ayo kita duduk bersama untuk menambah iman. Ya. Jadi iman itu perlu ditambah. Nah sekarang bagaimana caranya menambah iman? Jemaah sekalian, berikut insyaallah ta'ala saya nukilkan secara ringkas dari sebuah buku yang berjudul Asbabu Ziyadatil Iman Wal Nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Saya sebutkan secara ringkas saja. Kalau antum ingin rinciannya, silahkan merujuk ke buku tersebut. Karena pembahasan kita bukan ini secara khusus, ini hanya selipan karena penting. Kita sebutkan poin-poinnya saja. Beliau menyebutkan di sini 19 poin yang akan menambah keimanan kita dan 13 poin yang dapat mengurangi keimanan kita. Ya. Pertama, menuntut ilmu. Maksudnya ilmu agama. Inilah faktor yang paling penting, faktor yang paling kuat dalam menguatkan iman kita. Ilmu. Inilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Yang paling berilmu tentang agama ini. Iya. Kemudian yang kedua, kata beliau, membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur dan usaha memahami. Jadi bukan sekedar baca, tapi baca dan berusaha memahami. Kalau begitu bukan hanya sekedar baca Al-Qur'annya, tapi baca tafsirnya. Iya. Ini penting. Dan kitab tafsir yang paling bagus untuk kita baca adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, di antara kitab tafsir Ahlus Sunnah yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau mau ringkas langsung kepada inti pembahasan, bacalah tafsir As-Sa'di. Ya. Beliau tidak berpanjang lebar, langsung pada inti pembahasan. Kalau di Ibnu Katsir kita bisa menemukan penjelasan lebih detail disertai dengan penukilan. Penukilan hadis-hadis terkait dengan ayat itu. Bahwa sebelumnya beliau sebutkan dulu, beliau ketika menafsirkan satu ayat, beliau sebutkan dulu ayat yang terkait, kemudian hadis-hadis yang terkait yang dapat menafsirkannya, baru ucapan para ulama. Ucapan ulama dari generasi salaf. Ya, itu cara Imam Ibnu Katsir. Jadi lebih detail kita memahami. Namun kalau kita mau langsung pada kesimpulan yang lebih ringan lagi, bacalah tafsir As-Sa'di. Iya, lebih mudah lagi. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengenal nama-nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi pengenalan tersebut. Contohnya jemaah sekalian, kita mengenal Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa maknanya kita beribadah dengan konsekuensi dua nama ini? Maksudnya kita berusaha dalam setiap aktivitas kita, kita hadirkan dalam diri kita keyakinan Allah sedang menyaksikan kita. Ketika kita berbicara, kita ingat Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Maka ini akan menambah keimanan kita. Iya. Jadi pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita beribadah kepadanya dengan konsekuensi makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat tersebut. Ada buku bagus mempelajari nama-nama Allah yang berjudul Fiqih Al-Asma'ul Husna, yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Ini buku bagus, Fiqih Asma'ul Husna, dan ini sudah diterjemahkan. Kemudian yang keempat, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan tauhid. Ini akan menguatkan keimanan. Kemudian yang kelima, mempelajari sirah as-salafus saleh, yaitu kisah-kisah para sahabat, tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Ini juga merupakan faktor penting menguatkan keimanan kita. Ya, kita lihat bagaimana pertolongan Allah kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dan tentunya juga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang keenam, mempelajari lebih detail tentang kebaikan-kebaikan agama Islam dan keistimewaannya. Ya. Jadi ada sisi-sisi rahasia yang menunjukkan hikmah-hikmah dan kebaikan agama Islam. Ya. Di antara contohnya adalah Islam adalah agama yang semua syariatnya mendatangkan kemaslahatan. Kalau bukan kemaslahatan yang murni, maka kemaslahatan yang lebih besar daripada mudaratnya. Itu diantara keistimewaan agama Islam. Dan masih banyak lagi menunjukkan bagusnya syariat Islam ini. Sangat cocok, sangat bermaslahat untuk manusia. Makin dalam kita pelajari, semakin kuat keimanan kita, dan kita makin yakin ini adalah syariat yang datang dari Allah yang maha mengetahui. Kemudian yang ketujuh kata Syekh, mengamati ayat-ayat Allah kauniyah. Maksudnya menyaksikan dan mengambil pelajaran dari keajaiban penciptaan Allah di alam ini. Luar biasa banyaknya makhluk Allah dengan segenap keajaiban dan keteraturannya. Maka ini pasti diciptakan oleh Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, lagi maha berilmu. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan berusaha memperbanyak amal soleh, apakah itu sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, umroh, berzikir kepada Allah, istighfar, berdoa, silaturahmi, dan selain itu. Iya. Jadi usaha kita untuk memperbanyak amal soleh, ini akan menguatkan keimanan. Jadi iman itu harus diusahakan, enggak datang dengan sendirinya, harus diusahakan. Bagaimana mengusahakannya? Di antaranya dengan memperbanyak amal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Yang kesembilan kata beliau, memperhatikan amalan-amalan hati. Ini perlu diberikan perhatian yang lebih besar, karena ini juga termasuk faktor yang menguatkan keimanan, seperti rasa takut kepada Allah, cinta dan harap kepadanya, bertawakal dan yang lainnya. Iya, ini amalan-amalan hati. Yang kesepuluh, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ini juga akan menguatkan keimanan. Yang kesebelas, berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang ke-12, amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan. Yang ke-13, bergaul dengan orang-orang baik. Bergaul dengan orang-orang baik akan memberikan pengaruh keimanan terhadap diri kita. Yang ke-14, berpaling dari majlis-majlis yang lalai dari berzikir kepada Allah, majlis yang sia-sia, apalagi yang mengandung maksiat. Kita harus berpaling darinya. Ini yang mengurangi keimanan kita. Ya, tapi sekarang ya, masya Allah, ini sudah jadi bagian hidup sebagian anak muda. Ya, ada acara-acara komedi, stand up komedi dan lainnya. Ya, ini sebenarnya harus kita jauhi. Kemudian yang ke-15, ya, jangan banyak makan, banyak berbicara, banyak tidur, ya, dan banyak bergaul. Jangan terlalu banyak, boleh, tapi jangan banyak. Ini akan menguatkan keimanan. Banyak, jangan hindari banyak makan, banyak bicara, banyak tidur, dan terlalu banyak bergaul dengan orang. Ya. Bagi jemaah sekalian, para ulama dahulu lebih senang kalau menyendiri. Kenapa? Karena pada saat itulah lebih khusyuk di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengoreksi diri. Yang ke-16, menundukkan pandangan dari lawan jenis yang diharamkan. Ini akan menguatkan keimanan. Yang ke-17, menjaga kesucian diri dari harta manusia. Maksudnya jangan kita suka meminta-minta, tapi tawakal kepada Allah, minta dan mohon, bergantung hanya kepada Allah. Iya. Kemudian yang ke-18, berbicara yang jujur, jauhi kedustaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan mengantarkan kepada surga. Yang ke-19 adalah melihat kepada orang yang di atas kita dalam urusan agama dan melihat kepada orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Maka ini akan menguatkan keimanan. Inilah 19 sebab menguatkan keimanan kita secara ringkas. Sekarang kita sebutkan 13 sebab yang dapat mengurangi keimanan. Yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Tidak mengetahui agama Islam, sedikit menuntut ilmu. Ini faktor terbesar lemahnya iman seseorang. Yang kedua, al-ghaflah, lalai, yaitu sedikit mengingat Allah, lebih banyak lalai. Apakah dengan urusan pekerjaan, urusan macam-macam. Lalai dengan urusan-urusan akhirat. Yang ketiga, berpaling dan melupakan. Berpaling dan melupakan, artinya dia sudah tahu kebaikan, tapi dia berpaling, seakan-akan dia belum tahu. Ini adalah faktor yang sangat besar melemahkan keimanan seseorang. Allah mengatakan falamma zagu azaballahu qulubahum. Tatkala hati mereka berpaling, Allah jadikan Yang keempat, berbuat maksiat. Semua perbuatan maksiat akan melemahkan keimanan. Yang kelima, sifat hasad. Hati-hati. Yaitu sifat iri hati, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini dapat melemahkan iman kita. Yang keenam, teman-teman yang buruk. Hati-hati jemaah sekalian, milih teman. Bergaulah dengan orang-orang baik. Jauhi pertemanan akrab dengan kawan-kawan yang buruk. Yang ketujuh, faktor godaan syaitan. Maka disinilah kita perlu perlindungan dari Allah. Mintalah perlindungan dari Allah agar selamat dari gangguan setan. Yang kedelapan, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Maka jangan kita turuti hawa nafsu kita. Yang kesembilan, fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, dan semisalnya. Hati-hati. Yang kesepuluh, tidak menjaga pandangan mata, yaitu melihat kepada lawan jenis yang tidak halal baginya. Ini juga termasuk faktor yang sangat besar dapat mengurangi keimanan. Yang kesebelas, tidak menjaga lisan, yaitu dengan menggibah, namimah, dan suka berdebat dengan kebatilan. Ini adalah faktor penyebab iman kita berkurang. Yang kedua belas, mendengarkan hal-hal yang mungkar, contohnya nyanyian atau ucapan-ucapan dusta, ghibah, namimah, perdebatan, dan yang semisalnya. Ya, jadi kita enggak ikut berbicara, enggak ikut melakukan, mendengarkan saja, itu bisa menyebabkan iman kita berkurang. Ya. Mendengar nyanyian, lagu-lagu, musik-musik, ucapan-ucapan dusta, ghibah, dan yang semisalnya. Yang ketiga belas, yang terakhir, banyak makan, minum, tidur, dan banyak bergaul. Ini adalah termasuk faktor yang dapat mengurangi keimanan kita. Ya. Terlalu banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak bergaul. Ya. Ini jemaah sekalian secara ringkas sebab-sebab yang bisa menambah dan mengurangi keimanan kita. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan berikutnya masih dan terkait dengan keimanan. Kita sebutkan secara ringkas golongan-golongan yang menyimpang di dalam masalah keimanan. Yang pertama disebut golongan Murji'ah. Kenapa dinamakan Murji'ah? Murji'ah itu dari kata al-irja, yang artinya adalah at-ta'khir, mengakhirkan. Kenapa mereka dinamakan Murji'ah? Karena mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Maksudnya, mereka tidak menganggap amalan itu bagian dari keimanan. Ya. Ini Murji'ah. Amalan menurut mereka bukan bagian dari keimanan. Jadi apa konsekuensinya jemaah sekalian dari keyakinan ini? Konsekuensinya berat sekali. Kalau begitu menurut mereka, orang yang berbuat dosa sebanyak dan sebesar apapun, itu gak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Oleh karena itu, juga konsekuensi dari ucapan mereka, dari pendapat mereka adalah imannya tukang maksiat sama dengan imannya Abu Bakar. Karena gak ada pengaruh perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka adalah golongan yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Jadi mereka sebaliknya. Kalau Murji'ah mengatakan dia tidak kafir, bahkan imannya enggak berubah, statis, enggak naik, enggak turun. Kalau Khawarij sebaliknya, imannya langsung hilang, bukan berkurang, tapi hilang. Iya. Kalau dia melakukan dosa, imannya bukan berkurang lagi, tapi hilang. Iya. Walaupun ada perbedaan sedikit antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan dia kafir, tapi Mu'tazilah mengatakan dia enggak mukmin tapi juga enggak kafir. Abu-abu jadinya. Ya. Itu pendapat Mu'tazilah. Namun mereka sama meyakini dia kekal di neraka di akhirat kelak. Ya. Maka ini golongan menyimpang yang kedua, kebalikan dari Murji'ah. Kalau begitu, bagaimana pendapat Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah antara Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan Ahlus Sunnah meyakini orang yang melakukan dosa besar maka imannya berkurang, namun tidak hilang. Imannya berkurang, namun tidak hilang. Sehingga pendapat Ahlus Sunnah, orang beriman itu secara garis besar ada dua golongan. Golongan mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Mukmin yang sempurna imannya dan mukmin yang kurang imannya. Ya. Sempurna di sini pun bertingkat-tingkat. Jadi kesimpulannya menurut Ahlus Sunnah, manusia itu hanya ada dua golongan saja. Kalau enggak mukmin ya kafir, tidak ada golongan yang ketiga. Namun yang mukmin ini terbagi lagi menjadi dua, mukmin yang baik imannya dan mukmin yang kurang imannya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah di dunia. Bagaimana dengan di akhirat kelak? Di akhirat kelak, Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu, selama dosa itu bukan termasuk kesyirikan dan kekufuran, maka nasibnya adalah kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Jadi sesuai kehendak Allah. Namun Ahlus Sunnah juga meyakini, andai dia diazab, azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang musyrik dan kafir. Iya. Yang menjadi dasar dalam perincian ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Kalau Allah kehendaki, berarti pelakunya enggak kafir. Pelakunya tidak sampai kafir. Iya. Karena kalau kafir, Allah telah menyatakan dalam ayat yang lain, dalam banyak ayat, mereka tidak akan diampuni dan kekal di neraka. Contohnya dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Allah menyatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi, ini kesimpulan keyakinan Ahlus Sunnah tentang para pelaku dosa besar di akhirat kelak. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Tetapi azabnya tidak kekal selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jemaah sekalian, ada satu syubhat yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah di masa sekarang adalah golongan Murji'ah. Salafi Murji, kata mereka. Ya. Salafi Maz'um. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan pemerintah Muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak dikafirkan. Kata mereka, ini seperti Murji'ah. Murji'ah berkeyakinan amalan apapun enggak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Tidak akan memberikan pengaruh kepada keimanan. Jadi, walaupun dia berdoa kepada selain Allah, walaupun dia sujud kepada berhala, dia tetap mukmin. Dia tetap mukmin. Iya. Maka mereka mengatakan, yang ngaku Ahlus Sunnah tapi tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, berarti Murji'ah. Iya. Maka jawab jemaah sekalian, ini namanya syubhat, kesesatan. Namun kelihatannya benar. Maka sekali lagi, ini juga pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, supaya kita tidak disesatkan oleh berbagai macam syubhat. Iya. Bagaimana menjawab syubhat ini? Minimal dengan 2 jawaban atau 3 jawaban. Iya. Yang pertama, berhukum dengan selain hukum Allah pada dasarnya memang bukan kufur akbar. Itu kufur asghar. Kufur kecil. Dari siapa kita tahu? Dari para sahabat. Dan dari mana mereka mengatakan berhukum dengan selain syariat Allah adalah kufur akbar? Dari golongan khawarij terdahulu. Jadi sama-sama mewariskan akidah. Iya. Terserah kita mau mewariskan dari siapa? Dari sahabat atau dari khawarij? Iya. Yaitu dalam penafsiran firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Khawarij menafsirkan ayat ini maksudnya adalah kufur akbar. Dengan sebab itu mereka mengkafirkan semua pemerintah Muslim yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat Allah. Makanya jemaah sekalian, umumnya pada khawarij di hari ini tidak ada satupun negara Muslim yang mereka akui di dunia ini, termasuk Makkah dan Madinah. Ya. Karena menurut mereka para pemimpinnya tidak lagi berhukum dengan syariat Allah. Dengan sebab itu mereka kafir berdasarkan ayat dalam surat Al-Maidah, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Tapi jemaah sekalian, kalau kita merujuk kepada penafsiran sahabat, di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, artinya kufur kecil. Beliau juga mengatakan itu tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, dan hari kiamat. Enggak sama, beda. Itu adalah kufur asghar, kufur kecil. Iya. Jadi ini tuduhan dua kali salah. Iya. Salah nuduh, dan apa namanya, yang dianggap sebagai tuduhan itu juga salah. Yang sebenarnya itu bukan termasuk kufur akbar. Salah alamat dan salah tuduhan. Iya. Ini jawaban yang pertama. Itu bukan kufur akbar, kufur asghar. Para pemerintah, yang sebenarnya ini juga bukan terbatas pemerintah. Setiap orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah melakukan kufur asghar. Kufur asghar itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ahlu sunnah juga meyakini. Nah, ini jawaban yang kedua. Ahlu sunnah juga meyakini memang betul berhukum dengan selain hukum Allah bisa menyebabkan kekafiran apabila orang yang melakukannya terjerumus pada satu dari tiga hal. Satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia meyakini hukum buatan manusia itu dan hukum Allah sama, kedudukannya sama, maka dia kafir. Yang kedua lebih parah, dia yakin selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Dan yang ketiga adalah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Contohnya khamar. Khamar Allah haramkan, kemudian dia keluarkan undang-undang penghalalan khamar. Tapi jemaah sekalian, disinilah poin yang membedakan ahlu sunnah dengan khawarij. Kapan disebut penghalalan? Iya, mereka beralasan dia kan sudah menghalalkan yang haram, kenapa gak dikafirkan? Nah, kapan disebut dia menghalalkan? Ulama ahlu sunnah menjelaskan menghalalkan yang haram itu maksudnya dia meyakini sesuatu yang tadinya haram sudah jadi halal. Itu maknanya yang dia dikafirkan. Adapun sekedar dia minum, membeli atau menjual, atau memberi izin penjualan, itu bukan disebut penghalalan, tapi perbuatan yang haram. Ya. Sebagai contoh jemaah sekalian, misalkan ada satu pemerintahan yang memberi izin beroperasinya kafe khamar. Apa alasannya? Alasannya bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, alasan ekonomi. Iya kan? Pengin dapat apa namanya? Penarikan pajak dan lain sebagainya. Iya, alasan bisnis. Alasan dunia. Nah, alasan yang kedua, karena mereka meyakini khamar itu sudah halal, enggak lagi haram. Maka kita harus bedakan antara dua alasan ini. Yang pertama dosa besar, yang kedua kufur. Beda kan? Yang kedua ini, walaupun dia enggak minum, bahkan dia larang khamar, tetap saja kafir. Kalau dia yakin halal. Ya. Jadi jemaah sekalian, orang yang minum khamar, sebanyak apapun dia minum, selama dia meyakini khamar itu haram, gak bisa kita katakan dia kafir. Orang yang tidak minum khamar, tapi dia mengatakan khamar sudah halal, walaupun dalam Al-Quran diharamkan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Beda. Hati-hati. Ya. Harus kita bisa bedakan antara amalan, dosa besar, dan kekafiran. Nah, jadi orang yang memperjualbelikan khamar atau mengizinkan khamar atau minum khamar, enggak bisa kita berkesimpulan berarti dia menghalalkan khamar. Kalau mereka tidak, mereka berkesimpulan dia mengizinkan beroperasinya pabrik khamar, berarti dia menghalalkan khamar, maka dia kafir. Enggak bisa seperti itu. Penghalalan itu adalah penghalalan dengan hati. Iya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, jamaah sekalian, andai benar pemerintah itu sudah melakukan kekafiran akbar sekalipun, maka tidak otomatis dapat dikafirkan. Insyaallah taala nanti akan datang bab tentang masalah pengkafiran. Iya. Jadi jawaban yang ketiga hanya global, karena akan datang bab insyaallah tentang beberapa kaidah pengkafiran yang dasarnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Kita masuk bagian yang kedua dari penjelasan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Poin yang kedua dalam akidah Imam Al-Bukhari, wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, serta bukan makhluk. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasita wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arsy, dialah yang menciptakan dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang mengikutinya dengan cepat matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk di bawah pengaturannya. Tunduk di bawah perintah Allah, pengaturan Allah. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di sini beliau berkata, Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah, menjelaskan tentang ayat ini. Fabayyana Allahul khalqa minal amri. Maka Allah memerintahkan, Allah menjelaskan bahwa penciptaan itu bagian dari perintahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam lanjutan ayat tadi, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, mencipta dan memerintah itu adalah milik Allah, kekuasaan Allah, maha berkah Allah, dialah Rabb alam semesta ini. Baik, jemaah sekalian, inilah ucapan Imam Al-Bukhari tentang keyakinan terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah, ucapan Allah. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Maka dia kafir. Iya. Bahkan orang yang ragu dengan kekafirannya, padahal dia sudah tahu perbuatannya adalah kekafiran, dia juga ikut menjadi kafir. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ya, orang lain yang kafir, kita bisa ikut jadi kafir gara-gara enggak mengkafirkan dia. Ya, maksudnya kalau dia sudah jelas kafir. Ya, contohnya orang yang berkeyakinan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Insyaallah taala lebih jelas tentang masalah pengkafiran akan datang babnya. Ya. Tapi di sini ada ucapan yang sama dari Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Beliau berdua juga termasuk dari generasi salaf yang meriwayatkan akidah salaf dari banyak guru di berbagai negeri. Ya. mungkin satu saat insya Allah bisa kita bahas akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Beliau, mereka berdua juga punya kitab, karena mereka bareng-bareng melakukan perjalanan menuntut ilmu. Dan mereka tulis dari semua guru yang mereka temui seperti yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Apa yang mereka tulis di antaranya? Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim, kufran yanqulu 'anil millah. Barang siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung dengan kekafiran yang menyebabkan dia murtad. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu dengan kekafirannya padahal dia sudah tahu orang itu sudah kafir, maka dia juga kafir sepertinya, seperti orang tersebut. Jadi ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Baik. Nah, sekarang kita lihat sisi pendalilan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebut satu ayat dalam Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk dengan perintahnya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah yang berkuasa mencipta dan memerintah. Mencipta dan memerintah. Ini sebenarnya sisi pendalilan yang agak rumit. Iya. Tapi mendalam. Ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah membedakan antara dua sifat, mencipta dan memerintah. Mencipta dan memerintah. Iya. Mencipta adalah perbuatan Allah, dan memerintah adalah ucapan Allah. Allah memerintahkan dengan ucapannya. Allah mencipta dengan perbuatannya. Ya. Maka Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang berbeda dengan ciptaan Allah. Ini sisi pendalilannya. Ya. Jadi Al-Quran itu Allah ucapkan, bukan Allah ciptakan. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Antara penciptaan dan perintah Allah. Allah memerintah dengan apa? Dengan ucapan. Al-Quran itu ucapan Allah. Penciptaan adalah perbuatan Allah. Kalau begitu Al-Quran bukan ciptaan Allah, tapi kalamullahi azza wa jalla. Iya. Itu sisi pendalilannya. Nah, tapi ada dalil yang lebih mudah dipahami, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajarata fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia bisa mendengarkan ucapan Allah. Maksudnya didakwahi dia dengan bacakan Al-Qur'an. Ini jelas Allah mengatakan dalam surat At-Taubah Al-Quran itu adalah kalamullah. Iya. Nah, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia jelas-jelas menentang apa yang telah Allah katakan. Iya. Dan juga jemaah sekalian, ada sisi negatif yang lain kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Apa itu? Kalau makhluk, yang namanya makhluk bisa benar, bisa salah, iya kan? Dan nanti bisa mati. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan. dan mungkin itu tujuannya. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makhluk bisa benar, bisa salah, bisa satu saat direvisi. Ya. Padahal Al-Quran adalah benar seluruhnya, berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dan jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran yang bisa kita petik dalam sejarah pergolakan akidah di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Mungkin sekarang kita jarang mendengarkan ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Tapi ada segelintir orang yang masih memiliki akidah seperti ini. Iya. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi jemaah sekalian, dalam sejarah kita dapat memetik pelajaran berharga. Yang pertama mencetuskan keyakinan Al-Quran itu makhluk adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian di masa Khalifah Abbasi Al-Ma'mun ada orang Mu'tazilah yang diangkat menjadi menteri, menjadi orang dekat penguasa. Dan lihat di sini jemaah sekalian, bagaimana pengaruhnya teman dekat dan bagaimana pemerintah harus memilih pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, pejabatnya dari golongan yang baik. Ya. Nah, menterinya inilah yang merusak penguasa, yang berhasil mempengaruhi penguasa untuk memiliki keyakinan Al-Quran itu makhluk. Dan ini sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan. Karena dia punya kekuasaan, apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka dia pun mewajibkan seluruh rakyatnya memiliki keyakinan ini. Ulamanya dipaksa, anak-anaknya diajarkan, sekolah-sekolah semuanya mengajarkan keyakinan ini. Dan ulama-ulamanya dipaksa untuk mengajarkannya. Yang tidak mau, maka akan dihukum berat. Ada yang sampai dihukum mati. Ada yang dipenjara, dipukuli. Ya. Ini sempat terjadi. Kekacauan besar di masa itu. Gara-gara keyakinan yang menyimpang ini. Kekacauan besar, fitnah besar. Karena melibatkan penguasa. Dan kezaliman yang dia lakukan. Jemaah sekalian, perhatikanlah. Dia zalim, bukan hanya zalim, tetapi sudah melakukan kufur akbar. Dan ulama sepakat, apa yang dia lakukan adalah kekafiran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang perlu kita petik pelajaran adalah tidak terkenal ulama-ulama besar ahlu sunnah wal jamaah ketika itu yang mengkafirkan dia. Padahal perbuatannya sepakat ulama adalah kekafiran. Tapi tidak diriwayatkan ulama-ulama besar ahlu sunnah di masa itu yang mengkafirkan penguasa ketika itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam pengkafiran itu gak boleh sembarangan. Orang muslim yang sudah terjerumus dalam kekafiran bisa jadi ada penghalang dalam pengkafirannya, sebagaimana insyaallah akan datang bab yang membahasnya. Ya. Insyaallah nanti kita bahas lebih detail pada babnya. Dan juga yang bisa kita petik pelajaran, Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah termasuk orang yang paling terzolimi. Beliau dipenjara, dipukuli, hampir saja mati. Dipukuli, dipenjara bertahun-tahun. Dipenjara sampai melewati 3 generasi pemimpin. Al-Ma'mun dan 2 keturunannya. Nanti pemimpin yang keempat baru Imam Ahmad dibebaskan. Tapi subhanallah jemaah sekalian, ketika masyarakat yang diwakili para fuqaha Baghdad berkumpul minta pendapat Imam Ahmad, bagaimana kita berontak saja? Kita turunkan dia. Dia sudah melakukan kekufuran, kufur akbar. Imam Ahmad rahimahullah melarang mereka. Kenapa jemaah sekalian? Beliau mengingatkan mereka, jangan kalian main-main dengan darah kaum muslimin. Ya. Kalau terjadi pemberontakan, akan muncul fitnah yang lebih besar. Maka ada orang yang sempat berkata, wah imam, bukankah ini fitnah juga? Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu juga fitnah, musibah, malapetaka. Kata Imam Ahmad, iya betul, itu fitnah. Tapi itu fitnah yang sifatnya khusus. Yang disiksa hanya kami-kami ini, para ulama. Tapi kalau terjadi pemberontakan, fitnahnya akan meluas. Akan terbunuh banyak orang. Di mana-mana jemaah sekalian, pemberontakan seperti itu. Dari dulu sampai hari ini. Maka Imam Ahmad melarang. Ya, padahal beliau orang yang paling terzolimi. Terzoliminya seperti apa? Dipenjara, dipukuli sampai hampir mati. Ya, sekarang merasa terzolimi hanya karena apa? BBM naik. Tapi setiap hari beli rokok. Ya, merasa terzolimi, BBM naik. Subhanallah. Ya. Terus mau memberontak gara-gara itu, mau melengserkan penguasa gara-gara itu. Ya, enggak mikir kemudaratan besar yang akan muncul dari ini. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Baik. Masih ada sedikit waktu, mungkin kita isi dengan tanya jawab saja. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Atau kita lanjutkan sedikit. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu permasalahan beriman kepada takdir Allah. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِقَدْرِ, bahwasannya kebaikan dan keburukan terjadi dengan takdir Allah. لِقَوْلِهِ ta'ala, berdasarkan firman Allah, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai subuh dari keburukan yang Dia ciptakan. Dan juga firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kerjakan itu juga ciptaan Allah. Dan juga berdasarkan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Jemaah sekalian, inilah permasalahan yang ketiga dalam kitab I'tiqad Imam Al-Bukhari terkait keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kebaikan dan keburukan semuanya adalah ciptaan Allah. Takdir Allah. Di antara dalilnya adalah surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Maka ayat ini menunjukkan segala sesuatu Allah yang ciptakan termasuk keburukan. Jadi bukan hanya kebaikan, keburukan juga Allah yang ciptakan. Allah menciptakan makhluk yang buruk, contohnya setan dan orang-orang musyrik. Dan Allah juga yang menciptakan perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dan lebih tegas lagi Allah menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jemaah sekalian, untuk memahami takdir lebih Baik lagi, lebih detail lagi, ulama menjelaskan keimanan kepada takdir mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Keimanan kepada takdir mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Yang pertama, beriman terhadap ilmu Allah, yaitu mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatunya secara global maupun terperinci. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali Allah sudah tahu sebelum itu terjadi. Ya. Ini yang pertama. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Yang kedua adalah mengimani segala sesuatunya telah Allah tulis di Al-Lauhul Mahfuz. Allah telah catat semua takdirnya di Al-Lauhul Mahfuz. Di antara dalil yang menunjukkan poin yang pertama dan kedua ini, yaitu ilmu Allah dan pencatatan Allah terhadap takdir, adalah surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi? Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu telah tertera di dalam sebuah kitab, telah dicatat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi ayat ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu di langit maupun di bumi, bahkan semuanya sudah tercatat. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah menciptakan, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Selama 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Iya. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap masyiatullah, kehendak Allah. Maksudnya adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ya. Ini yang ketiga. Apapun yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah, dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak maka tidak. Ini yang ketiga. Dan dalilnya di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat ke-27, "Wa ya'allahu ma yasha." Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-86, ayat ke-86, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-Mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah apa yang kalian kehendaki itu akan terjadi kecuali kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makhluknya dan perbuatan makhluk, dua-duanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. manusianya dan perbuatannya, dua-duanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari, yaitu surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Ya. Semuanya ciptaan Allah. Manusianya, perbuatan baiknya, perbuatan buruknya juga ciptaan Allah. Apapun yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Ini jemaah sekalian, empat pilar utama dalam keimanan terhadap takdir. Siapa yang tidak beriman kepada salah satu dari empat ini, maka cacat imannya terhadap takdir. Mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum itu terjadi, secara terperinci segala sesuatunya Allah tahu. Yang kedua, Allah sudah catat segala sesuatunya tersebut. Yang ketiga, Allah menghendakinya. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak maka tidak terjadi. Yang keempat, semuanya Allah ciptakan. Itulah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami di sini yang menjadi syubhat bagi sebagian orang, bahwa kalau Allah menciptakan segala sesuatu, berarti manusia enggak punya kehendak, enggak punya kemampuan. Iya. Maka jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa keimanan segala sesuatu yang terjadi di alam ini terjadi dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah, itu tidak menafikan makhluk juga punya kehendak dan kemampuan. Iya, enggak menafikan. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan demikian dan kenyataan pun membuktikan demikian. Makanya di sini muncul satu kelompok sesat yang disebut golongan Al-Jabriyah. Yaitu golongan yang mengatakan bahwa makhluk itu enggak punya kehendak, enggak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya seperti wayang yang digerakkan oleh dalam. Ya. Ini golongan sesat, namanya Al-Jabriyah. Golongan sesat yang pertama dalam masalah takdir, Al-Jabriyah. Kata mereka, manusia itu kan sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Berarti kita ini sebenarnya gak bisa bergerak sama sekali, gak punya kemampuan, gak punya kehendak. Allah yang menggerakkan kita, kita gak punya sama sekali. Ya. Apa dampak buruknya keyakinan ini jemaah sekalian? Dampak buruknya adalah kalau manusia berbuat dosa, gak bisa disalahkan. Dan itu yang mereka inginkan. Ya, dia mau berbuat dosa apapun, dia enggak boleh disalahkan. Ya. Kenapa? Karena dia enggak punya kehendak. Allah yang menghendaki. Padahal kenyataannya manusia Allah berikan kehendak juga. Dan Allah berikan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Namun, kita juga harus yakin kehendak dan kemampuan manusia itu tidak akan terjadi tanpa kehendak dan izin Allah atau penciptaan Allah. Jadi ini dua hal yang enggak bertentangan. Manusia bisa memilih, memiliki kehendak untuk memilih dan mampu untuk memilih, namun pilihannya dan kehendaknya tidak keluar dari takdir Allah. Ini dua hal yang enggak perlu dipertentangkan. Ya. Dan enggak usah kita sulit memikirkan. Cukup kita beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita Allah memberikan kepada manusia sesuai dengan mereka memiliki kehendak. Allah berikan kepada manusia kehendak. Ya. Contohnya apa? Banyak sekali ayat. Di antaranya surat An-Naba ayat 39. Allah mengatakan, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba." Siapa yang berkehendak untuk mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Jadi Allah nyatakan makhluk punya kehendak. Iya. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Artinya manusia bisa memilih. Bisa memilih hendak beriman atau hendak kafir. Iya. Namun jemaah sekalian, semua kehendak itu tidak keluar dari kehendak Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang hendak atau yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus? Maka Allah menyatakan manusia punya kehendak. Tapi perhatikan lanjutan ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak itu akan tercapai kecuali apabila Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Surat At-Takwir ayat 28-29. Ya. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan manusia punya kehendak. Dan secara kenyataan pun demikian. Kita bisa membedakan mana yang merupakan kehendak kita dan mana yang bukan. Contohnya jemaah sekalian, kita makan, kita minum, itu kan kehendak kita. Beda dengan kita jatuh dari atas, lagi berjalan terpeleset. Kehendak kita bukan. Bukan. Artinya kita bisa bedakan mana yang kehendak kita dan mana yang bukan. Ya, lagi jalan terpeleset, padahal kita enggak berkehendak. Dan ada yang merupakan kehendak dan pilihan kita. Maka secara dalil syar'i dan kenyataan, keyakinan ini terbantahkan. Iya. Dan juga jemaah sekalian, secara akal sehat, orang yang berdalil, orang yang berdalil dengan takdir Allah untuk melakukan dosa, maka orang seperti ini, dan bahkan umumnya manusia, tentu kalau disuruh memilih dalam urusan dunia antara dua pilihan, yang bagus maupun yang jelek, tentu dia akan pilih yang bagus. Dia pilih yang baik. Ya, memilih istri saja dia cari yang paling cantik misalkan. Ya, kenapa dia enggak menikah dengan sembarang orang dan mengatakan sudahlah ini sudah takdir saya? Ya, dia pilih yang paling dia senangi. Ya. Kenapa? Dalam agama dia berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian, andai ada orang berbuat zalim kepadanya, dan orang itu mengatakan ini sudah takdir Allah, kamu harus terima, maka dia enggak akan terima. Ya. Dia akan marah. Maka jadi ini apa namanya, hanya alasan-alasan yang mereka buat untuk melegalkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Ya. Ini jemaah sekalian, golongan yang pertama yang menyimpang dalam takdir. Tujuan mereka agar tidak disalahkan ketika berbuat maksiat. Golongan yang kedua, ya, adalah disebut golongan qadariyah. Ini sebaliknya, mereka mengingkari takdir. Kebalikan daripada al-jabriyah, yaitu golongan qadariyah. Walaupun golongan ini yang lebih dulu muncul dalam sejarah Islam, golongan al-qadariyah yang lebih dulu muncul dibanding sebelum al-jabriyah. Al-qadariyah sebaliknya, mereka meyakini manusia itu bebas merdeka, tidak ada takdir Allah. Ya, bahkan yang lebih parah, ada yang meyakini Allah tidak tahu sesuatu itu kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Ya, makanya tadi kita katakan beriman kepada takdir Allah terkait keimanan terhadap ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum terjadi. Ya. Jadi ini disebut golongan qadariyah. Maka apa yang kita pelajari tadi, dalil-dalil yang menunjukkan segala sesuatu adalah takdir Allah, itu merupakan bantahan terhadap golongan ini, terhadap golongan qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah membantah mereka. Ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam 4 poin tadi, segala sesuatu adalah terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini termasuk kekufuran. Jemaah sekalian, mengingkari takdir ini bukan bid'ah biasa, ini sampai pada tingkat kekufuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Qadariyah majusu hadhil ummah." Qadariyah itu yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi jemaah sekalian? Karena orang-orang majusi itu berkeyakinan kebaikan itu diciptakan oleh cahaya dan keburukan itu diciptakan oleh kegelapan. Adapun orang-orang Qadariyah lebih parah lagi, penciptanya lebih banyak, yaitu setiap manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri. Jadi lebih parah kan daripada majusi, karena penciptanya lebih banyak. Semua manusia adalah pencipta terhadap perbuatannya sendiri. Iya. Jadi ini bukan bid'ah biasa, sampai pada tingkat kekafiran. Alhamdulillah, ini singkat pembahasan tentang takdir. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, kita persilakan. Yang lain tulis saja biar lebih cepat. Silakan. Jadi kesimpulan pertanyaannya, kita enggak boleh membenci sesuatu hanya karena Allah membenci hal itu. Begitu ya? Baik. Ini jemaah sekalian, ucapan seperti ini bertentangan dengan dalil syar'i dan akal yang sehat. Bertentangan dengan dalil syar'i dan akal yang sehat. Iya. Pertama dari dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i menunjukkan kepada kita perintah Allah, bahkan termasuk prinsip agama, wajib membenci orang yang Allah benci atau perbuatan yang Allah benci. Sebagai contoh jemaah sekalian, surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah menyatakan tentang sebuah teladan yang baik. Teladan yang baik Allah namakan. Yang hari ini, teladan yang baik ini dinamakan oleh sebagian orang yang masih mengaku Muslim dengan apa? Radikalisme, ekstrim, merasa benar sendiri, atau julukan-julukan yang lainnya. Tapi Allah nyatakan itu adalah teladan yang baik. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi kita dan umatnya untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut beliau. Dan Allah nyatakan itu adalah uswatun hasanah bagi kalian. Teladan yang baik. Apa teladan yang baik itu jemaah sekalian? Ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya menyatakan 5 kalimat kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu adalah kaum mereka sendiri, bukan orang lain. Ada keluarga mereka di situ. Apa kata mereka? Inna bura'u minkum. Pertama, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Yang kedua, kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Yang ketiga, kami menyalahkan kalian. Kalian salah. Kalian tidak benar. Yang keempat, wa bada bainana wa bainakumul adawah. Telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Yang kelima, wal baghdha, dan kebencian abadan untuk selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim, bagaimana permusuhan dan kebencian beliau terhadap orang-orang musyrik dan kesyirikan yang mereka lakukan. Ini prinsip keimanan. Ya. Bagaimana bisa ada yang mengatakan kita enggak harus benci apa yang Allah benci, padahal Allah menyuruh kita untuk membencinya, bahkan Allah nyatakan itu adalah teladan yang baik. Ya. Bahkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22 Allah tegaskan lagi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang disebut memusuhi Allah dan Rasulnya, jemaah sekalian? Semua orang kafir. Semua orang kafir disebut orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia tidak bermaksud memusuhi. Iya. Nah sekarang, apakah masuk akal kita mencintai, tidak memusuhi orang yang memusuhi yang paling kita cintai, yaitu Allah dan Rasulnya? Jemaah sekalian, kalau berbicara akal, andai ada orang yang berbuat baik kepada kita, masya Allah, baik sekali kepada kita, tetapi dia memusuhi orang tua kita, bagaimana sikap kita kepadanya? Apakah kita mau berteman baik dengan dia? Bahkan bukan hanya memusuhi, dia mencaci maki dan menghina orang tua kita. Mau gak kita berteman akrab dengan dia? Walaupun dia baik kepada kita. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Bagaimana lagi dengan orang yang mencaci Allah dan Rasulnya? Bagaimana kemurkaan Allah ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak? Ini cacian yang sangat besar kepada Allah. Sampai-sampai Allah sangat murka. Allah nyatakan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu adda anda'u lir-rahmani walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Gunung-gunung terbelah dan bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ini ayat yang menunjukkan betapa dahsyat kemurkaan Allah kepada mereka. Ya, patut enggak? Masuk akal enggak? Kita kemudian berkasih sayang dengan mereka. Enggak masuk akal. Ya, kecuali kita juga ingin dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, ini bahaya yang lain. Kalau kita tidak membenci mereka, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau begitu, kita tidak menaati perintah Allah untuk membenci mereka. Jadi, itu akal-akalan yang sebenarnya enggak masuk akal juga. Dan yang lebih penting bukan soal dia masuk akal dan tidak, tetapi bertentangan dengan dalil syar'i. Iya, bertentangan dengan dalil syar'i. Wajib bagi kita membenci apa yang Allah benci, dan oleh karena itu juga kebencian kita sesuai dengan kebencian Allah. Allah membenci kekafiran, kesyirikan. Iya, maka kita pun benci sepenuhnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada manusia itu menjadi tiga golongan secara garis besarnya. Manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh cinta sedikit pun, yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Karena Allah pun demikian, tidak ada rahmat bagi mereka lagi, tidak ada kecintaan kepada mereka. Iya. Kemudian golongan yang kedua yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh benci sedikit pun. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi ada golongan yang ketiga. Di satu sisi kita cintai dan di sisi lain kita benci. Yaitu orang-orang yang beriman tapi dia juga melakukan bid'ah, melakukan berbagai macam dosa-dosa sehingga kita benci dia karena bid'ahnya atau dosa-dosanya tersebut. Tapi di satu sisi kita masih mencintai dia. Kenapa? Dia masih muslim. Dia masih beriman. Jadi kita cintai dia sesuai dengan kadar ketakwaannya kepada Allah. Dan kita benci dia sesuai dengan kadar kedurhakaannya. Inilah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Ini yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena keimanan dan membenci seseorang karena kekafiran atau kemaksiatan. Ini yang disebut cinta karena Allah. Bagaimana bisa dikatakan tidak wajib? Padahal Nabi SAW mengatakan awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian pula Nabi SAW bersabda man ahabba lillah wa abghada lillah wa aqta lillah wa amsaka lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Iya. Jadi itu tidak benar, wallahu alam. Iya. Masih ada waktu? Potong. Mengalami kebutaan dan sembuh. Iya. Jamaah sekalian, betul sekali ada kisah Imam Bukhari di masa kecil buta. Bagaimana beliau sembuh? Hanya dengan doa ibunya. Ibunya betul-betul berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dan dalam waktu yang lama, enggak sebentar, terus menerusan beliau berdoa. Iya, akhirnya sembuh. Dan disebutkan juga dalam kisah beliau, ibunya ketika sembuh itu bermimpi, karena kamu sudah banyak berdoa, maka Allah menyembuhkan mata atau penglihatan anakmu. Besok paginya betul-betul matanya Imam Bukhari sembuh. Iya, ini luar biasa doanya orang tua. Nabi SAW bersabda, salatu da'awatin la turad. Tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? Da'watul walid. Doanya orang tua. Makanya jangan pernah mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Senakal apapun mereka, semarah apapun kita, jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Karena itu doa yang tidak akan Allah tolak. Allah akan terima. Ya, makanya doakan yang baik. Ya. Ini luar biasa doa seorang ibu. Sembuh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Nah, kita bisa bayangkan di masa itu enggak ada kedokteran modern seperti sekarang. Ya. Tapi dengan izin Allah, Allah Maha mampu untuk menyembuhkan tanpa ada sebab sekalipun, walaupun hanya dengan sebab doa. Ya. Kemudian, apakah ada hadis sahih, hadis dhaif dalam Sahih Al-Bukhari? Yang saya ketahui tidak ada hadis dhaif. Kalau yang ada yang mengkritik, betul ada. Di antaranya Imam Adz-Dzarqutni. Tapi semua kritikan beliau dibantah oleh ulama yang lain. Terbantahkan. Ya. Adapun kalau kekurangan, kekurangan pasti ada. Kekurangan pasti ada. Ya. Kekurangan dari sisi yang lain, bukan dari sisi hadisnya dhaif. tapi dari sisi lain mungkin kurang dalam penyebutan rawi, atau mungkin kurang dalam lafaz, atau satu huruf dua huruf, bisa saja terjadi. Iya, dan memang benar yang menyusun itu adalah manusia, Imam Bukhari, beda dengan Al-Quran. Tapi secara umum jamaah sekalian, Al-Quran seperti juga hadis, Allah menjamin untuk menjaganya. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang menjaganya. Kamilah yang menjaganya. Dan kata az-zikir di sini para ulama menerangkan mencakup as-sunnah. Mencakup al-hadis. Iya. Kata az-zikir termasuk al-hadis di situ. Iya. Ini secara umum Allah menjaga juga as-sunnah. Dan jemaah sekalian, Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah bukan menjaga begitu saja, tapi dengan sebab. Apa sebabnya? Adanya para ulama ahlu sunnah tersebut, ulama yang menjaga. Ya, dengan sebab mereka lah Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang betul ada yang mengkritik sebagian hadis dalam Sahih Al-Bukhari, tapi kritikan itu semuanya terbantah. Adapun kekurangan yang lain pasti ada. Tidak mungkin sempurna karya manusia. Ya. Wallahu a'lam. Sudah hampir waktu zuhur ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu. Sudah berapa poin kita bahas? Baru 3 ya. Berarti masih ada kurang lebih 7 poin. 7 poin dari kitab Imam Al-Bukhari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi nanti. Mungkin dari panitia bisa mengumumkan waktunya kapan dilanjutkan. Kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.